Si cantik VVR 3 sudah siap kembali mengajak koyang panjena semuanya dari Pantai Soge Pacitan bersama You Can Dedes. Ada yang teringat sama mantan gak? Ada yang kenal sama lagu ini gak? Tangannya dilambai dong ke atas semua bareng You Can Dedes. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Mas, biar kau janji karo aku apa? Nengnya kan nengapusi citro ati iki netes Allahku. Terus neng pipi Mas, biar kau janji karo aku jago investasi ganti ikhlas dekat hati. Ternyata neng aku sih cipro hati atas Allahku milih terus neng pipi. Goyang bingung kudu ngolek istirahmu nang ngendi. Ya wes pancen jalan tresnone kudu bisa. Walau hati ini kok bisa neng pasrah. Baca tak kenang seneng lu neng masa lalu ku. Senajan kowe wes gawe gitu ngerti ku. Mas, biar kowe janji karo aku. Ngoni tresno suci ganti ikhlas dekat mati. Masih mau digoyang?